Zakara man qala dzalika, disebutkan dalam riwayat. Nah ini saya senangnya tafsir Ibnu Jarir itu begini. Jadi kalau menyampaikan sebuah makna didukung oleh riwayat. Jadi beliau tuh pintar, ilmunya banyak, tapi tidak pernah ingin menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri. Riwayatnya apa? Setelah riwayat baru kesimpulan. Apa riwayatnya? Haddatsani Muhammad bin Amr, telah menyampaikan kepadaku Ibnu Jarir At-Tabari Muhammad bin Amr, qala haddatsana Abu Asim, Abu Amr dari Asim, qala haddatsana Isa, ya kemudian Abu Asim dari Isa, wa haddatsani Al-Harith, Isa dari Al-Harith, qala haddatsana Al-Hasan, ya Al-Harith menerima dari Al-Hasan, qala haddatsana Warqa, ya Al-Hasan menerima dari Warqa, jami'an an ibni Abi Najih, semuanya dari Abi Najih. Abi Najih dari Mujahid. Siapa Mujahid itu? Mujahid itu seorang ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada begitunya. Jadi kalau dapat info dari siapa? Sifulan sampai ke sumber utamanya. Itu yang utama tuh di Islam seperti itu. Apa maknanya? Fi qaulillahi ta'ala 'anil naba'il 'azhim, bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala 'anil naba'il 'azhim, yang dimaksud qala al-Qur'an. Pertama adalah al Quran. Jadi ketika Quran diturunkan pada Rasulullah SAW itu heboh. Masyarakat Mekah yang mengatakan yang paling hebat syairnya, yang paling pandai bikin syair, yang paling hebat susunannya, ternyata ditaklukkan oleh Al-Quran dengan satu ayat turun saja. Bahkan kadang dengan dua huruf turun saja. Ibu tahu, Bapak Ibu Umar bin Khattab tahu kan ya? Saya tidak katakan kenal, tahu kan? Ya kan? Kerasnya luar biasa kan? Keras luar biasa, memusuhi Nabi, pengen bunuh Nabi. Itu takluknya cuma dengan dua huruf saja. Taha. Mau menghantam Nabi, di jalan ketemu dengan seseorang. Mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad SAW. Saya pukuli dia. Kata orang itu, kamu sebelum ke Muhammad mikir dulu. Itu saudari kamu itu udah masuk Islam. Marah, langsung datangi ke tempatnya. Begitu mau masuk, dengar ayat dibacakan satu aja. Taha. Bergetar jiwanya. Penasaran, gak jadi pengen mukul itu. Dan puncaknya masuk Islam. Ya, tolong berikan kepada aku apa yang dibaca tadi. Aku gak mau, lebih baik serahkan nyawaku daripada Quran yang disakiti. Ya, daripada Quran yang dilecehkan. Dulu tuh begitu. Ya, saking tingginya nilai firman Allah meresap pada jiwanya. Itu gak ada nilai gitu. Dirinya itu merasa gak ada nilai dibandingkan dengan Quran. Karena merasakan bagaimana Quran bisa merubah hidupnya. Lebih baik engkau sakiti aku daripada engkau lecehkan Quran. Tidak, aku berjanji tidak akan melecehkannya. Bersihkan dulu dirimu katanya. Masya Allah. Bersihkan dulu dirimu. Baru kemudian dibaca. Begitu baca, Taha bergetar, keluar air mata, masuk Islam. Itu Umar sekeras-kerasnya baca Taha, masuk Islam, jadi orang yang hebat kemudian hari. Anda dikasih Yasin sampai tamat, kenapa sih gak berubah-ubah? Udah Al-Kahf kasih Yasin gak berubah-ubah gitu kan? Nah, berarti ada yang tidak sempurna kesungguhan kita dalam berislam. Perbaiki itu, ya? Diperbaiki. Maka itu yang pertama adalah tentang Al-Qur'an. Kita ambil sampai di situ dulu. Maka kalau sudah disampaikan bahwa Qur'an ini termasuk naba'il 'azhim, sesuatu yang dahsyat, yang agung, yang luar biasa, maka kita harus sambut, ada apa sih balik Qur'an itu maksudnya? Jadi kalau orang dulu sampai penasaran dijaga-jaga Qur'annya, kan enggak mungkin punya sikap menjaga demikian, mempertaruhkan dirinya demi Qur'an, enggak mungkin. Kalau tidak ada yang istimewa di Qur'an, nah tugas kita temukan itu. Sampai orang dulu menjaga Qur'annya, sampai diapalin, sampai merubah diri mereka. Dari jahiliyah jadi khairu ummah. Dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan. Dari orang paling kasar jadi orang paling lembut. Itu merubah dirinya mereka semua. Sehingga mereka merasakan bahwa Qur'an itu luar biasa. Sampai semua orang menghafalkannya, semua orang menjaganya. Coba lihat sekarang. Saya sedih kalau lihat mushaf itu tiba-tiba berdebu. Ya kan? Dianggap biasa. Itu disebutnya naba'il 'azhim. Sampai orang Quraisy pun yang ahli sastra itu kagum, kaget dan tercengang dengan Quran. Masa kita yang gak bisa bahasa Arab gak punya respon demikian? Maka dari sekarang coba pelajari apa keutamaan Quran, apa keindahan Quran. Minimal coba deh luangkan waktu setiap hari dengan membacanya. Pasti akan terasa dampak keindahannya. Jelas sampai sini?